tanpamu di sisi selalu. Bagaikan bunga tak tersirami, ku kan layu lunglai tak berseri. Jangan pernah berkata benci padaku, jangan pernah berkata kau akan tinggalkanku. Sayangi daku selama-lamanya, setiaku semakin nyata. Semoga cinta antara kita tiada satu penghalang menimpa. Jangan pernah berkata benci padaku, jangan pernah berkata kau akan tinggalkanku. Pernah berkata benci padaku, jangan pernah berkata kau akan tinggalkanku. Jangan pernah berkata benci padaku, jangan pernah berkata.